Welcome to Hits. Guys, kamu lagi dengerin Hits of the Day bareng Ari Irham. Hits, hits, hits, hits, hits. Semua pasti suka yang hits. Kayak Top Coffee Gula Aren. Si kopi gula aren nomor 1. Yoi, sebagai generasi hits, Top Coffee Gula Aren favorit kita, bangku. Kopi, susu, dan gula arennya ngeblend. Wow. Kayak kita. Iya gak guys? Iya dong, ngeblend abis. Rasanya tuh, pas banget di lidah. Gokil, gak PHP. Iya, kopi gula arennya senendang ini. Banget. See, I told you so. Top Coffee Gula Aren favorit semua. Hari ini belum cobain Top Coffee Gula Aren. Biar gak FOMO, buruan cobain. Karena generasi hits, minumnya Top Coffee Gula Aren. Dari Wingspoon.